lagi pagi kan datang, walau sang bulan malas untuk pulang. Di bangku terminal benakmu bertandang, gelisah seorang merasa terbuang. Sedetik ingatnya seribu angannya, dambakan malam terus berbintang. Di bawah sadarnya nasib bercerita, hangatnya surya bara neraka. Sampai kapan kau akan bertahan? Dicaci langit tak sanggup menjerit. Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekap, denganmu kau lelap. Pagi yang hingar dengan sadar engkau gentar. Jangan-jangan pagi kau hadir, jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau datangkan, ku mohon dan aku harapkan. Jangan-jangan mentari kau terbitkan. Dengarlah Tuhan apa yang dibisikkan, berandal malam di bangku terminal. Dicaci langit tak sanggup menjerit. Hitam awan pasrah kau jilati, kusam kau dekap, denganmu kau lelap. Pagi yang hingar dengan sadar kau gentar. Jangan-jangan pagi kau hadir, jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau datangkan, ku mohon dan aku harapkan. Jangan-jangan mentari kau terbitkan. Jangan-jangan pagi kau. Jangan.